Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya mewujudkan makna takwa kepada Allah Jalla wa Ala, karena sungguh bekal yang terbaik menuju Allah, menuju liang kubur, hanyalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga marilah kita senantiasa bersalawat serta mengirimkan salam. Bersalawat serta mengirimkan salam kepada junjungan kita Nabi besar tauladan hingga akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya agama Islam adalah agama yang mulia, agama yang paling mulia. Dengan kemuliaan tidak ada selainnya dari agama yang pernah ada, agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Islam sebagai agama yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan, dengan kemuliaan yang tidak tertandingi. Hanyalah Islam sebagai agama yang diakui oleh Allah Jalla wa'ala. Hanyalah Islam agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang dianggap oleh Allah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan Islam. Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Jalla wa Ala menetapkan keridhaannya di dalam Islam. Di dalam Islam terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kalian. Kesempurnaan dengan makna tidak membutuhkan penambahan dan tidak pula ada kekurangan padanya. Telah sempurna agama ini. Dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku telah meridai Islam sebagai agama untuk kalian. Maka ini menjelaskan bahwasannya keridhaan Allah. Dan itulah yang kita inginkan, itulah yang kita harapkan. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan keridhaannya ada di dalam Islam. Maka ini sekali lagi menunjukkan kemuliaan Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya seluruh amal baik tidak akan ada manfaatnya bagi orang yang menunaikannya apabila tidak beragama dengan agama Islam. Allah berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima darinya, dan kelak di akhirat dia akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Tidak diterima amal baiknya, kemudian di akhirat dia pun akan termasuk kepada golongan yang merugi. Waliyazubillah. Maka ini juga menunjukkan agama Islam adalah agama yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal baik dari orang-orang yang telah beragama dengan agama Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang mulia, termulia dari seluruh agama yang ada, dan pemeluknya umat Islam juga merupakan umat yang terbaik. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang hidup di permukaan bumi ini dari kalangan manusia dan jin, yang telah Allah beri hidayah untuk memeluk agama Islam. Maka karena mereka memeluk agama yang mulia, mereka pun mendapatkan predikat umat yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai umat Islam adalah umat yang terbaik, yang menunaikan amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan mewujudkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waja'alnakum ummatan wasata, dan kami telah menjadikan kalian wahai umat Islam umat yang terbaik. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, nahnu al-awwaluna yadkhuluna al-jannah. Kita adalah umat yang terakhir, dan juga kita adalah umat yang pertama. Kita adalah umat yang terakhir dari generasi umat manusia yang ada di permukaan dunia ini, dan kita adalah umat yang pertama kelak diberikan kehormatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk masuk ke dalam syurganya. Maka umat Islam, umat yang mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, adalah umat yang terbaik. Mereka diberikan kehormatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk masuk ke dalam syurga yang pertama kali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan demikian agama Islam adalah agama yang penuh dengan kemuliaan. Umat Islam adalah umat yang penuh dengan kemuliaan. Namun pertanyaannya, setelah kita mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang mulia, umat Islam adalah umat yang mulia, kenapa sampai saat ini umat Islam di berbagai penjuru dunia ini sampai saat ini kondisi mereka terhinakan, terpuruk dan tertindas, jauh dari nilai-nilai kemuliaan? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah sebuah perkara yang hendaknya kita bersama merenungkannya. Kenapa kemuliaan itu jauh dari kita? Maka jawabannya adalah bukan pada agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang maksum, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya ada di tengah umat Islam sendiri. Kenapa mereka jauh dari kemuliaan agama mereka sendiri? Ada beberapa perkara yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan sebagai sebab kauniyah ataupun sebab qadari terwujudnya dan terjadinya kehinaan, terjadinya keterpurukan dan tertindasnya umat Islam. Yang paling pertama, yang paling pokoknya adalah tatkala mereka jauh dari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala mereka jauh dari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala mereka tidak menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang diibadahi, satu-satunya mereka bersandarkan diri, satu-satunya tempat untuk mereka bertawakal Allah Jalla wa'ala, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan tauhid mereka rusak? Kapan mereka meninggalkan tauhid, di saat itulah akan senantiasa membayang-bayangi mereka kehinaan dan kesengsaraan di dunia dan lebih-lebih kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika alladzina lahumul aman wa ulaika humul muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan tidak pernah mencampuri keimanan mereka dengan perbuatan kesyirikan, dengan segala macam bentuk kesyirikan, merekalah orang-orang yang Allah jamin dengan keamanan. Merekalah orang-orang yang dijamin oleh Allah senantiasa terbimbing di atas petunjuk dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berjanji dan Allah Maha benar dengan janjinya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinallahum dinahum alladhi irtadha lahum wa yubaddilanna lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'ah." Allah firman, dan telah diberikan janji untuk mereka yang beriman di antara mereka dan beramal saleh, akan diberikan kekokohan untuk mereka. Mereka dijadikan pemimpin dan penguasa di permukaan dunia ini, sebagaimana kami telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin dan penguasa di atas permukaan dunia ini. Akan kami kokohkan mereka dengan agama yang telah diridhoi untuk mereka, dan kami akan ganti rasa takut mereka, rasa cemas mereka, kekhawatiran mereka dengan rasa aman. Kapan janji Allah ini akan Allah berikan? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'ah. Tatkala mereka hanya beribadah kepadaku dan mereka tidak berbuat kesyirikan terhadapku dengan sesuatu apapun. Mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan. Wujudkanlah tauhid mulai dari diri kita, keluarga kita dan karib kerabat kita. Penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah dari segala macam bentuk kesyirikan. Ini sebab yang pertama. Tatkala ada yang meninggalkan tauhid. Kemudian yang kedua, tatkala mereka meninggalkan ajaran Habibur Rahman, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Nabiyuna, Nabiur Rahmah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mereka meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam agama ataupun dari segala macam sisi kehidupan mereka, mereka lebih mengedepankan akal-akal mereka. Mereka lebih mengedepankan ajaran-ajaran selain yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat itulah akan senantiasa mengiringi mereka kehinaan, keterpurukan, kesengsaraan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya waspada, hati-hatilah bagi setiap pihak yang menyelisihi ajarannya, yang menyelisihi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waspadalah, hati-hatilah, jangan sampai dia, jangan sampai mereka ditimpa oleh malapetaka atau ditimpa azab yang sangat pedih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ayat ini menjelaskan dengan tegas bahwasannya tatkala kita meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khususnya dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu dengan secara tidak langsung ketika kita meninggalkan ajaran Rasulullah dalam perkara ibadah secara khusus, maka itu artinya kita tidak mengakui bahwa Rasulullah itulah utusan Allah. Kita tidak mengakui bahwa Rasulullah itulah utusan Allah. Kenapa? Kalau seandainya kita mengakui Rasulullah adalah utusan Allah, maka maknanya adalah kita membenarkan apa yang beliau khabarkan, mengikuti apa yang beliau perintahkan, dan menjauhi segala yang beliau cela dan beliau larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban amanah di pundak beliau dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada umat bagaimana dan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita semua. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita, bagaimana cara untuk kita menyembahnya. Dan itu yang paling tahu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah amanah yang ada di pundak mereka. Maka tatkala kita meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsung keimanan kita kepada beliau sebagai utusan Allah ini dipertanyakan. Bahkan Allah pun mengancam akan mendapatkan malapetaka, azab yang sangat pedih, sebagaimana dalam ayat yang telah kita bacakan. Ini faktor yang paling pokok, dua faktor penting yang sangat mendasar terjadinya kehinaan, terpuruknya umat Islam di berbagai tempat ketika mereka meninggalkan tauhid dan mereka meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebab lain yang menjadi penyebab kenapa umat Islam terpuruk dan terhinakan, yaitu tatkala mereka meninggalkan Islam, tatkala mereka meninggalkan agama, mereka umat Islam, tapi justru mereka meninggalkan Islam, mereka umat Islam, namun justru mereka meninggalkan Islam. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat banyak, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ayna wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Ketika kalian telah berjual beli dengan sistem inah, salah satu bentuk riba, dan lihatlah kaum muslimin, mereka seakan-akan telah terjaring jerat-jerat riba. Tatkala kalian telah bermuamalah dengan riba, kalian sibuk dengan peternakan, kalian sibuk dengan pertanian, kalian tinggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pakaian bagi kalian kehinaan, dan kehinaan itu tidak akan diangkat dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Artinya umat Islam telah meninggalkan agamanya. Umat Islam telah meninggalkan agamanya. Mereka umat Islam, tapi meninggalkan Islam. Mereka umat Islam, tapi justru mereka mengikuti musuh-musuh Islam. Mereka umat Islam, tapi justru menjadikan musuh-musuh Islam sebagai panutan bagi mereka. Mereka umat Islam, tapi justru berkasih sayang dengan musuh-musuh Islam. Mereka umat Islam, tapi justru mereka senantiasa mengikuti, membabak dan membabi buta, taklid kepada musuh-musuh Islam. Ini penyebab terjadinya kehinaan di tengah umat Islam, tanpa disadari oleh umat Islam sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin bagi kalian, karena mereka hakikatnya hanyalah pemimpin untuk mereka sendiri, bukan untuk kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh bagi umat Islam, umat yang mulia, untuk menghinakan diri mengikuti umat yang hina. Tidak boleh bagi umat Islam, umat yang disayangi oleh Allah Jalla wa'ala, untuk mengikuti umat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah. Sekali-kali tidak akan pernah engkau dapatkan orang-orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentengi umat ini, jangan sampai mereka taklid, ikut-ikutan kepada musuh-musuh Islam. Dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai, mengikuti taklid terhadap sebuah kaum, maka dia akan digolongkan kepada kaum tersebut. Hadis ini bersifat ancaman. Salah satu makna dari hadis ini bermakna ancaman agar kita menyelamatkan diri, jangan sampai digolongkan kepada kaum yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hakikat umat Islam ketika mereka mengikuti musuh-musuh Islam sangat terlihat dengan nyata, khususnya di momen-momen tertentu seperti yang sekarang kita hadapi di akhir tahun, perayaan Natal, perayaan Natal, perayaan orang-orang kufar kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh bagi seorang muslim pun ikut merayakannya, menyemarakannya, bahkan tidak boleh juga seorang muslim pun untuk mengucapkan selamat untuknya. Demikian juga perayaan tahun baru, perayaan yang hanya muncul dari musuh-musuh Islam. Bahkan para ulama salaf, tidak halal bagi seorang muslim untuk memberikan sebutir telur saja bagi mereka yang ingin merayakan perayaan-perayaan kufar untuk membentengi umat Islam. Jangan sampai mereka tergolong kepada kaum yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ashabul jahim. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Iqtida'u siratil mustaqim limukhalafati ashabil jahim, bahwasannya tatkala kaum muslimin ikut menyemarakkan perayaan-perayaan orang-orang kafir, maka di saat itulah orang-orang kafir pun akan menjadi senang, mereka akan berbangga, dan di saat itulah kaum muslimin tidak memiliki ciri sebagai umat Islam. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini sebab yang ketiga, tatkala mereka meninggalkan ajaran Islam, sulit membedakan ketika kita melihat keluar, manakah umat Islam dan manakah non muslim. Inilah sebab terjadinya kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama. Dan sebab yang ketiga, dan ini adalah di antara sebab yang paling penting, kenapa di tengah umat Islam senantiasa terhinakan, terpuruk, yaitu tatkala mereka, umat Islam, sangat sulit sekali untuk bersatu di atas Alkitab wa Sunnah. Dan sebab ini adalah sebab yang sangat menyayat hati, sebab yang sangat menyedihkan. Ketika mereka senantiasa berbantah-bantah, senantiasa berpecah belah, senantiasa egois, merasa dirinya yang paling benar, tidak mau bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kita jangan pernah berpecah belah dan bersatu di atas agamanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan talinya Allah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian berpecah belah. Allah telah menjadikan perpecahan di tengah kita sebagai sebab terhinanya kita, terpuruknya kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fa inta fala tanaza'u wa tabshalu wa tadhhabari hukum. Janganlah kalian berselisih, janganlah kalian berbantah-bantah, janganlah kalian berpecah belah, yang dengan hal tersebut akan membuat kalian menjadi lemah dan hilanglah kekuatan kalian. Allah mengatakan, itulah sebab kehinaan bagi kalian, hilangnya kekuatan kalian. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah bukan pilihan, tapi sebuah keharusan untuk meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara faktor-faktor yang paling penting dan mendasar kenapa terjadinya kehinaan, keterpurukan umat Islam di berbagai tempat. Terkalahkannya mereka, terhinayakan mereka di hadapan musuh-musuh mereka. Dan inti dari semua itulah tatkala mereka jauh dari tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka sungguh dia pasti akan mendapatkan kejayaan dan kemenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah firman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'dul ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah terlihat kerusakan di permukaan laut, di permukaan bumi dan lautan. Itu semua kami timpakan akibat dari tangan-tangan mereka sendiri. Kami timpakan sebagai akibat dari apa yang telah mereka perbuat. Tujuannya apa? Allah mengatakan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mengamalkan agamanya, menunaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti ajaran Rasulullah, bangga dengan Islam dan menjauhi metode-metode musuh-musuh Islam, dan bersatu di asal Quran dan sunnah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Nahnu adillah wa azzana Allah bil Islam, fa idza ftagaina bighairihi adallana Allah." Kita adalah dulunya orang-orang yang hina. Orang-orang yang hina, lalu Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kita dengan Islam. Maka barang siapa, kalau kita seandainya kita mencari kemuliaan selain darinya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menghinakan kita. Barakallahu li wa lakum minal Qur'ani wa ma fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Fatubu ila Allahi ayyuhal mu'minun innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala ikhwani wa man ihtada bihudahu ila yaumil ma'ad tsani. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apapun yang telah menjadi sebab terpuruknya umat Islam di sebagian tempat di saat ini, seluruh penjuru dunia ini, di berbagai penjuru dunia ini, maka yang pertama kali hendaknya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala takdir dan ketentuan darinya, yang pasti mengandung hikmah dan pelajaran bagaikan lautan yang tidak bertepi. Kemudian setelah itu hendaknya kita menjadikan berbagai macam peristiwa tersebut sebagai cambukan untuk semakin memperbaiki diri. Pertama diri kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki agama keluarga kita, masyarakat kita dan seterusnya. Bersabar di atasnya sampai maut menjemput. Kemudian setelah itu, tatkala kita mendapatkan saudara-saudara kita yang lain yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan mereka mengalami malapetaka dan ujian, yang seandainya kita mungkin mengalaminya, mungkin kita tidak akan sanggup mengalaminya. Maka ketika kita mendapatkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang menghadapi ujian malapetaka yang sangat berat bagi mereka, tentu yang terbaik untuk kita lakukan adalah memberikan pertolongan, empati dan simpati, apapun yang kita bisa lakukan. Dan paling minimnya yang kita semua mampu menunaikannya adalah senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan kebaikan untuk mereka, mohonkan pertolongan dari Allah untuk mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathali al-jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasad bisahr wal humma." Permisalan kaum mukminin itu seperti satu jasad tubuh dengan berbagai organ. Tatkala satu organ merasakan sakit, maka organ tubuh yang lainnya akan diseru, yang sakit akan menyeru yang lainnya. sampai-sampai membuat tubuh tersebut bergadang tidak bisa tidur dan merasakan panas hanya karena ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit. Begitu juga hendaknya kita terhadap saudara-saudara kita yang saat ini menghadapi ujian dan malapetaka. Kaum muslimin di Rohingya, kaum muslimin Rohingya di Burma, Myanmar, kaum muslimin di Halab, Aleppo, kaum muslimin di Suriah secara umum, kaum muslimin di Yaman, kaum muslimin di Aceh, dengan berbagai macam bentuk ujian, apakah yang bersifat kepemimpinan mereka, apakah yang bersifat kehidupan mereka, dan dengan berbagai macam bentuk ujian dan malapetaka yang lainnya, maka kita dengan menghinakan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jasad-jasad mereka sebagai syuhada, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadhi al hajat. Rabbana inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa qalban khashiyan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustan'afin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustan'afin al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-rohingya. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustan'afin fi Halab وسوريا إنك جواد كريم وإنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.